Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Rukiah Zikir dan Tausiah. Dan pada pagi hari ini seperti biasa saya tidak sendirian karena telah ditemani oleh Mbak Cici Tegal. Assalamualaikum Mbak Cici. Waalaikumsalam Putri, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ya, dan saya juga sudah ditemani oleh Ustadz Aswan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan ada Bapak Profesor Hamdani. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan siapa lagi kalau bukan Ustadz Cilik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Dan sebelah saya Mbak Astri Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, dan tak lupa juga nih Mbak Cici, bahwa sudah hadir Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Al-Akrobin Jurang Mangu Timur Pondok Aren Tangerang. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Segar-segar ya Mbak Cici ya? Alhamdulillah. Amin. Masih pagi buta ya. Ya. Baik, mungkin kita informasikan sekali lagi bahwa bagi Anda semuanya yang ingin berinteraksi, kita mengundang partisipasi Anda di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Karena tema hari ini adalah mengenai berikhtiar dengan tibu nabawi ya Mbak Cici ya. Iya. Nah mungkin Mbak Cici ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nih sebelum kita membuka line telepon. Iya, ini agak asing buat saya, tibu nabawi. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Aswan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa antabihi hudai layawmil qiyamah amma ba'du. Berbicara tentang tibun nabawi, kalau kita boleh potong kalimatnya, tib itu yaitu pengobatan, nabawi itu adalah cara atau yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sholawatnya masih lemes, kenapa nih? Belum sarapan. Belum waktunya sarapan juga kan? Belum sarapan aja lemes begini. Jadi kalau sekiranya tidak pernah bosan, saya mengingatkan kembali ketika disebutkan nama Rasulullah, jangan pernah lupa untuk bersholawat. Karena kita sangat mengharapkan syafaatul uzma dari beliau. Karena beliau itu adalah seorang nabi dan rasul satu-satunya yang akan memberikan syafaat. Satu-satunya yang berani nanti berbicara kepada Allah, di mana para nabi dan rasul nanti tidak punya kekuatan apa-apa. Kemudian rasul itu ketika wafatnya tidak memikirkan siapa-siapa kecuali umatnya, yaitu kita yang ada sekarang di akhir zaman. Nah, tibun nabawi adalah pengobatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika bicara tentang Rasulullah, dalam sebuah firman Allah disebutkan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيُّهَا. Dan tidaklah apa yang diucapkan Rasul, termasuk di sana yang dilakukan, tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Artinya pengobatan yang dilakukan oleh Rasul itu dijamin dan pasti merupakan arahan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekilas. Iya, alhamdulillah. Iya, berarti pengobatan yang berdasarkan cara Rasulullah macam itu. Iya, ya mungkin Mbak Sri ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, ini kan kesempatan baik sekali buat kita semua dan juga buat pemirsa di rumah untuk mengobati atau menjaga kesehatan kita sebagaimana Rasulullah sampaikan. Nah, kan pengobatan Nabi ini kan bermacam-macam, jadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Aswan. Tapi yang perlu kita cari lagi informasi lebih jauh tentang rukyah. Mungkin Prof. Hamdani bisa menjelaskan kepada kita hadis mengenai rukyah ini, Prof. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi asma'in wa ala manit tabahudallah ila yamidin nama ba'di. Rukyah itu dari kata kokoh, yaki, rukyatan, yang artinya secara bahasa itu adalah mengucapkan doa atau mengucapkan suatu. Nah kemudian kalau dalam secara istilah, maka rukyah yang dimaksud adalah upaya mengobati penyakit dengan mengucapkan doa-doa tertentu dengan isi bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit yang diderita oleh seseorang tadi dapat disembuhkan. Ini rukyah itu. Dan Rasulullah SAW pada suatu saat beliau menderita sakit. Nah, kemudian datanglah Jibril kepada beliau, dan kemudian ketika Jibril mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, maka kemudian Jibril merukyah Rasulullah dengan membacakan mantra-mantra atau doa-doa. Kalau mantra itu mungkin dalam bahasa agama lain ya, dalam bahasa Indonesia yang berasal dari Sanskerta itu mantra. Tapi kalau dalam istilah Islam adalah doa. Sehingga dengan doa-doa tadi diungkapkan, kemudian Rasulullah alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat sembuh. Nah, demikian pula ketika ada salah seorang sahabat sakit, kemudian Rasulullah mengetahuinya, kemudian Rasulullah datang ke rumah sahabat tadi dan mengambil segelas air, dibacakan oleh beliau Al-Fatihah. Nah, setelah dibacakan Al-Fatihah oleh Rasulullah, air tadi diminta untuk diminum oleh si sakit, sahabat yang sakit. Alhamdulillah atas izin Allah, maka sahabat tadi dapat disembuhkan. Nah, dengan demikian inilah dalil-dalil atau sunnah Rasul yang menunjukkan bahwa rukyah pernah dilakukan Rasulullah, sehingga di sini dianggap sebagai rukyah berdasarkan syariah. Ya, mungkin sebelum dilanjutkan untuk lebih panjang lagi, kita harus terima telepon terlebih dahulu, Mbak Cici juga Mbak Astri. Halo, assalamualaikum. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Ibu. Berpikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Ibu Aan di Jonggol. Iya, silakan Bu Aan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Dari mana, Bu? Dari Jonggol. Jonggol. Jonggol mana tuh? Cibubur. Ya, silakan, Bu. Keluhannya siapa apa, Bu? Ini Ustaz. Kaki saya suka kesemutan, terus kotek-kot, kalau di bawah jalan sakit. Terus sama ini kalau malam ya tidur suka apa namanya, tahu-tahu kok tegang gitu di antara leher dengan pundak. Iya. Terus tiga ini Pak, sama apa katanya sih menurut dokter kandungannya turun katanya gitu. Kandungannya turun? Iya. Banyak borongan penyakitnya. Ya, saat ini detik ini yang merasa sakit yang mana? Bagian punggung pundak sama ini leher. Punggung sama pundak rasanya panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat atau ada yang benda berjalan. Kayak ini, kayak apa namanya, tegang gitu, kenceng gitu. Panas. Kadang-kadang panas sama sakit kepala belakang. Oke, Ibu sudah dipersiapkan air satu gelas? Iya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakinnya kepada Allah ya, Bu ya. Kita bersama-sama doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jamaah yang ada di sini, mungkin sakit kita ini teguran dari Allah agar kita lebih banyak ibadah kepada Allah ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Apabila sakit kami ini dikarenakan kami berbuat dosa ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami, ya Allah. Astaghfirullah Rabbal Maraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Halo Ibu. Halo. Halo Ibu. Ya, halo Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mungkin Ibu mengingat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, apa sih yang Ibu rasakan dengan istighfar? Mungkin ingat dosa kepada orang tua kita, kepada Allah yang mungkin pernah kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang Ibu rasakan dengan istighfar bersama kami tadi? Merasa senang, Pak. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Yuk bersama baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya, terus diminum airnya satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sudah, Bu? Halo? Halo. Sudah diminum airnya satu teguk? Sudah, Pak. Satu teguk, terus ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit, Bu. Sambil istighfar, dikeluarkan suaranya astaghfirullahaladzim, sambil usap-usap di mukanya atau di tempat-tempat yang sakit, di lehernya atau di pundaknya atau di punggungnya. Silakan. Astaghfirullahaladzim, dikeluarin suaranya, Bu. Sudah Pak. Sudah. Ibu bisa nonton di televisi saat ini? Bisa. Apa? Bisa lihat saya sekarang? Bisa. Digerakkan semacam seperti ini, Bu. Digerakkan kanan kiri. Terus kepalanya kanan kiri semacam seperti ini. Digerakkan, diperegangkan terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Sudah, tarik nafas, hentakkan dengan kalimat La ilaha illallah yang semangat. La ilaha illallah. Satu kali lagi, lebih semangat lagi. La ilaha illallah. Ya, cukup, diminum airnya satu teguk, Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, Bu. Halo. Halo. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, setelah tadi berzikir, alhamdulillah ada ketenangan batin. Alhamdulillah. Terus diminum airnya, diusapkan dengan air di tempat yang sakit. Sekarang rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Agak longgar. Enggak. Gimana, Bu? Agak longgar. Iya, agak lemes. Tadi kan Pak, leher-leher. Longgar bajunya. Kenapa, Pak? Halo, Bu. Ya. Yang longgar bajunya apa-apaan nih? Ini apa namanya? agak kendoran. Malah tidur nih ibunya nih. Halo. Agak ringan, Pak. Agak ringan, alhamdulillah. Nah, kirain badannya kepotong separuh. Jadi ringan dong. Ya, ini bukti penyembuhan tersebut hanya datangin dari Allah karena kita mohonnya doanya kepada Allah, ya Bu ya. Ini ada keberhasilan datangin dari Allah, kita bukan mentransfer dari televisi ke rumah yang begini-begini, bukan, tetapi kita berdoa bersama-sama. Wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmalil mu'minin. Kita membaca Al-Qur'an salah satunya sebagai penyembuh, ya Bu ya. Halo? Iya, Pak. Ibu sering nonton tayangan ini, Bu? Iya, kalau hari Rabu tuh jam berapa sih? Oh, jam 10. 10 pagi. Ya. Oh iya. Oh sebenarnya ya 10 pagi, 10 malam. Iya. Ibu, kesan-kesannya bisa nonton tayangan ini, apa sih kesan-kesannya, kritikan buat kita? Monggo silakan, atau kritik Mbak Sisi Tegal atau mungkin siapa? Silakan. Kenapa, Pak? Kritikan monggo, masukan atau mungkin masukan buat kita, kesan-kesannya bisa telepon kemari. Kritikan apa? Maksudnya? Ya wes lah, nggak ada. Udah sembuh soalnya, Ustaz. Ya nggak ada kritikan ya. Ya SMS saja deh, Bu, alamatnya nanti kirimin makanan. Oke ya, Bu, sholat lima waktunya, jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking enaknya udah mau ngantuk gitu. Iya, karena sudah bisa dirasakan nasihatnya ya, Mbak Cici ya. Iya, betul. Mungkin Mbak Cici bisa diinformasikan mengenai praktek dan sebagainya nih Mbak Cici untuk memanggil Ustaz Pemburu ya, Surga. Apabila Anda pemirsa ingin didatangi oleh tim kami, baik itu acara di rumah maupun perkantoran atau instansi apa saja, silakan menghubungi nomor telepon dan alamat di bawah ini. Dan bagi Anda juga yang ingin mempelajari barangkali supaya bisa mengobati dikit-dikit ilmu ya, agama. Insya Allah, kenapa Ustaz? Ilmu tentang pengobatan nabawi. Iya betul, bisa juga hadir setiap hari Kamis pada maghrib di alamat yang sudah tertera di bawah ini. Gratis betul. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS, insya Allah akan dibalas asalkan sopan dan sabar karena beribu-ribu yang masuk ya Ustaz. Yeah. Betul. Dan juga prakteknya jangan lupa Mbak Cici, bukannya setiap hari jam 7 sampai dengan jam 11 malam. Dan mungkin Mbak Astri ada yang ingin ditanyakan lagi nih sama para ustaz mengenai pengobatan ala nabi ini nih Mbak Astri. Ya, pengobatan ala nabi ini kan pengobatan yang aman, dan bukan hanya keamanan secara kesehatan tapi juga aman secara jiwa, karena yang sudah dipraktekkan Rasulullah terbukti keampuhannya, ke manfaatnya yang kita bisa rasakan. Nah sebenarnya setelah tadi kita diajar zikir, dikasih tahu oleh Prof bagaimana rukyah hadis yang menjelaskan, sebenarnya yang ingin saya tahu lagi, ramuan-ramuan pada zaman Nabi itu apa sih Ustaz yang digunakan? Selain kalau kita dengarkan ada habatu saudah, apakah ada yang lain-lainnya lagi Ustaz? Mengenai ramuan herbal nih mungkin Ustaz Cilik. Cilik herbal. Sepertinya ke depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz ya. Nah, ini beliau yang mau berhajat nih. Lewat. Nah, ini salah satunya habatus sauda ya, Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ilaha illallah, subhanallah Muhammadur Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asifau salasa. Tiga macam pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa diterapkan, tiga macam. Wahid yang pertama memakai al-asal, memakai madu. Ya. Isnan memakai al-hijamah. Saat ini mungkin bisa ditayangkan Bapak Suwendi mungkin jauh-jauh dari Semarang kemarin ya, dapat job kemarin jadi sakit ya kan, dibekam. Dengan al-hijamah bekam. Ya kan? Salasah memakai al-qiyah, sengatan besi panas atau batu yang dipanaskan bara api. Yang terakhir ini hukumnya makruh karena sakit. Ya, tidak dalam keadaan darurat diperbolehkan. Juga ditemukan di Sunan Bukhari dan Muslim imam besar tersebut ada kurma acwa, habatus sauda, minyak zaitun. Ini contoh kurma acwa dimakan 7 butir sebelum makan pagi, insya Allah akan bisa menolak bala, menghindarkan dari racun. Karena setelah hasil penelitian ternyata kandungannya zat besinya juga ada, terus apa namanya magnesiumnya juga ada, antioksidannya pun juga ada. Berarti kurma itu betul-betul setelah diteliti bisa dibuktikan ternyata secara teknologi. Juga habatus sauda macam seperti ini Mbak, yang mungkin habatus saudanya habis dari salon kalau ini warnanya merah. Tapi kalau tidak salah ada beberapa jenis ya Ustaz ya. Ada ya, yang berjenis seperti bubuk itu atau juga seperti ada minyak ya Ustaz ya. Ya tergantung. Ini kalau ini habatus sauda yang masih mentahan, jadi malas membuat lagi ya. Jadi belum dibuat bubuk. Ini masih berbentuk aslinya semacam seperti ini. Ya masih berbentuk semacam seperti ini. Bisa ambil satu sendok makan, diseduh dengan air panas satu gelas. Bacakan surat Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya. Dibacain Al-Fatihah sendiri, dirukyah sendiri. Habatus sauda khasiatnya sudah dibuktikan secara medis, teliti, itu sebagai penghancur kanker-kanker tumor. Ya kan, menurunkan tekanan darah tinggi. Ini salah satunya. Darah rendah pun bisa netral, dan orang yang sakit mah pun bisa sembuh sesak nafas. Banyak sekali habatus sauda tersebut yang disebut jinten hitam. Ya, nah, jinten. Ini karena mungkin masih muda jadi jinten coklat maksudnya. Ya. Jinten coklat. Ini atau mungkin habatus saudanya jalan-jalan di mall atau mungkin jalan di salon kali itu jadi merah. Tapi sama ada sama jinten yang ada di dapur. Oh, hitam. Sama. Jadi sama, monggo silakan. Ini sama sebetulnya. Jadi ini disebut jinten hitam. Karena mungkin kalau lihat di malam berarti kelihatan hitam, karena kelihatan di mata lampu kelihatannya coklat. Tapi sebetulnya bentuknya seperti ini. Jadi hitam. Tapi mau dibentuk minyak pun sama, digerus terlebih dahulu, di bahasanya itu ditumis di gongso, Mbak. Gongsreng. Ya, di gongsreng. Orang Jawa kan Sangrai. Gongso, ya kan? Kalau buat seperti kelapa. Kelapa itu kan kalau pengen minyak kelapa, di namanya Sangrai. Sangrai. Sangrai. Sangrai. Sangrai. Jadi akhirnya keluar minyaknya. Ini pun sama sebetulnya seperti itu caranya. Jadi ini masih mentahannya. Jadi kalau mau matangannya pun ada di rumah. Jadi sudah bentuk kapsul juga ada, bentuk apa namanya minyaknya sudah ada, ya kan. Terus berbentuk serbuk-serbuknya pun sudah ada. Tinggal apa namanya cara petunjuknya untuk apa dulu? Menyesuaikan. Ya kan, menyesuaikan. Tetapi harus makan terlebih dahulu agar apabila ada mahnya tidak kaget. Seperti itu, Mbak, salah satunya. Jadi kita bisa minum Habatus Sauda ini dengan membacakan Al-Fatihah dulu, gitu, Ustaz? Apapun kita minum obat, kita doa kan. Doa itu kan mohon doanya kepada Allah. Tetapi dari hasil penelitian dari Dr. Amaru Amoto dari Universitas Yokohama Jepang, semacam seperti ini saya lihatkan. Mudah-mudahan enggak salah ketik ya. Itu ditemukan oleh Dr. Amaru Amoto dari Universitas Yokohama Jepang, air yang dibacakan ayat suci Al-Qur'an itu membentuk molekul-molekul yang sangat indah berbentuk kristal segi 6. Setelah didinginkan dengan 0 derajat Celcius dengan difoto dengan kecepatan mikron, Ustaz Aswan. Iya. Ya, mikron. Gitu. Mikron ya, Ustaz ya. Iya. Bukan mikrofon saja bukannya. Jadi semacam seperti ini saya lihatkan ini. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita teknologi itu jadi ternyata para kiai, para ulama yang kalau kita datang ke rumah beliau dibacakan doa, ya sebetulnya kalau dibuktikan semacam seperti ini. Bisa diambil kamera di mana? Nah, ini. Bentuknya sangat indah, berbentuk segi 6. Ini Dr. Amaru ini agamanya Shinto loh, Mbak. Iya. Bukan agama Islam. Orang agama yang lain saja meyakini ternyata air yang sudah dibasakan ayat suci Al-Qur'an membentuk molekul-molekul yang sangat indah. Masa kita yang orang Islam kok tidak percaya? Ya, memalukan dan melucukan. Iya. Iya kan? Jadi kita kembali kepada Al-Qur'an pula. Wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh shifa wa rahmah rahmat lil mu'minin. Tapi bagi yang orang yang beriman. Iya. Lil mu'minin bagi orang yang beriman. Kalau orang beriman pastinya Islam. Kalau yang berislam belum tentu kan beriman. Jadi khusus yang betul-betul yakin kepada Allah, insya Allah apapun yang kita rukyah, rukyah itu kan artinya doa ya, diberdoa. Kita yakin kepada Allah, yakin kepada Allah, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Amin. Jadi dipadukan tuh in one. Secara intelektualnya sudah ditemukan tuh, secara spiritualnya bahasain doa untuk kemauan. Ya, jadi itu membuktikan banget Ustaznya bahwa kita tuh apapun juga menjaga kesehatan, menyembuhkan penyakit, harus ikra-nya itu bukan hanya ayat yang kauliyah ya Ustaz, juga ayat yang kauniyah. Sebagaimana tadi Ustaz sampaikan bahwa ternyata secara medis pun dapat dibuktikan bahwa banyak sekali manfaatnya. Ya, sangat apa namanya bisa dibuktikan secara medis. Jadi bekam semacam seperti ini sudah dipakai kalangan medis loh, Mbak. Jadi jangan bilang berarti kalau yang menemukan Rasulullah ini berarti Rasulullah ini dokternya dokter, profesornya profesor. Kalau ada profesornya ketingkat lagi mungkin profesor plus. Gitu. Jadi sampai sekarang pun akhirnya dibuktikan. Kalau dulu pakai tanduk kerbau, sekarang lebih steril, tetap intinya dibekam, ditarik darah kotornya, toksin-toksinnya diambil. Dan mungkin kita juga masih membuka line telepon ya, Mbak Jadi juga Mbak Astri di line telepon 5743476 atau 0215743478. Kita masih membahas mengenai pengobatan ala Nabi. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung pasurnya, apa ibu berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, mungkin sambil kita menunggu telepon dari Anda, kita lanjutkan lagi perbincangan. Mungkin saya mau ke Profesor. Dalam pengobatan yang saya cilik lakukan juga dipadukan dengan zikir. Sebetulnya apa sih Prof, keutamaan dari zikir sendiri nih Prof? Iya, jadi zikir itu sendiri adalah menyebut asma Allah dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah yang apa itu dirangkum dalam tasbih subhanallah, kemudian tahmid walhamdulillah, dan tahlil wala ilaha illallah, dan takbir wallahu akbar. Baik, nah. Profesor, mohon maaf sebelum dilanjutkan kita harus break dulu sebentar. Subhanallah. Baik, pemirsa jangan kemana mana tetap bagian lagi jamaah-jamaah pada malam hari ini ya Allah. munazil minal Qur'ani mawasifah wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin memberikan sobat kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Menyuguhkan beragam kreasi seni dan budaya anak negeri serta aneka keindahan alam dari seluruh persada Nusantara. Aku berkisah di terasin lalu. Anak urang jo. Sejak kira saya dijuluki Maestro Sampelong. Ya, zikir dan tausiah. Dan tadi kita sempat terpotong ya, Prof ya, mengenai ya. Zikir itu sendiri bisa dilanjutkan, silahkan. Baik, dalam berzikir itu kita mengingat asma Allah, sehingga salah satunya adalah menjalin komunikasi dengan Allah secara rohani. Nah ini dibuktikan secara ilmiah, orang yang banyak berkomunikasi dengan orang lain, maka akan ada kedekatan hati. Misalnya seseorang menyayangi anaknya, maka setiap saat yang akan teringat adalah anaknya, dan tanpa terasa selalu mengingat mengucapkan nama anak tadi. Nah ini akan mendekatkan hati. Nah demikian pula ketika kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, hati kita terpaut pada Allah, dekat dengan Allah, dan saat itu kita merasakan adanya perlindungan, adanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini dibuktikan dengan apa itu janji Allah ya, dalam surat Fussilat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomah dengan selalu berzikir, dengan selalu menyebut asma Allah, dengan melaksanakan ajaran dan tuntunannya, maka tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan mengirimkan para malaikat turun untuk menjaga orang yang selalu berzikir tadi. Sehingga alla takhafu wala tahzanu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Allah akan menjaga kita sehingga hati kita menjadi tenang. Nah, secara medis, hati yang tenang itu akan membuat metabolisme jasmani, ya, sirkulasi darah itu akan lancar, dan kelancaran ini akan menyebabkan sehatnya jasmani. Ya. Nah, itu tadi. Berarti jasmani rohani aku punya lah gitu, ya. Jasmani rohani terpenuhi dengan zikir tadi. Amin. Itu. Silakan Mbak Cici. Ya. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Bu Mariani di Jakarta. Iya, pasalnya silakan Bu. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Silakan langsung dengan Ustaz Tulik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, ini mau minta tolong sama Ustaz. Iya. Bapaknya sariawannya agak ini sering Pak. Sariawan. Gimana? Mungkin bagian master control kasih suara lagi, studio tambah. Gimana? Iya. Sakitnya. Sakitnya apa Bu? Sariawan. Sariawan ya. Iya. Sering sariawannya. Sering sariawannya? Sering kambuh. Sering kambuh, oke, terus? Parah, sekarang ini lagi gak bisa makan nih. Oh, saat ini detik ini hanya sariawan. Untuk nelan sakit juga, kering juga? Iya. Oke, selama sebulan sudah berapa kali? Jadi gak tentu. Pasti datang gitu, satu tahun, bisa dua kali gitu. lama gitu. Oke, saat ini selain sariawan apa saja sakitnya? Udah, ada sariawan aja. Oke, sakit sariawan saja ya Bu ya. Oke, minta daun sirih. Saya akan berikan petunjuk ramuan yang memang untuk konsumsi di rumah ya Bu. Ini ada daun sirih. Ya, mungkin kamera bisa dilihat. Memakai daun sirih bisa ambil 5 lembar ya, direbus dengan 5 gelas air putih. Iya. Paham Bu ya? Iya. Ya, terus direbus sampai mendidih, biarkan sampai mendidih, terus biarkan dingin terlebih dahulu, ya. Terus buat kumur pagi, siang, sore setelah sikat gigi. Iya. Ya, ini memakai daun sirih. Terus diperbanyak konsumsi jus ketimun. Iya, iya. Semua apapun yang kita konsumsi, bacakan surat Al-Fatihah secukupnya, bisa 21 kali atau 1 kali, seikhlasnya, mohonnya doanya kepada Allah. Iya. Tapi pesan kami, yaitu satu, apabila mungkin sakit bapaknya ini, bisa saja secara logika kurang vitamin C. Ya, kelebihan pun bisa mengakibatkan sakit sariawan. Atau mungkin sikat gigi yang keras, itu bisa melukakan, tuh bisa membuat sariawan. Dan antara itu sih amanah yang bapak yang selalu lakukan di rumah, semuanya tidak apa-apa Ustaz, atau mungkin sikat giginya juga aman-aman, tidak pernah kesogok, atau mungkin yang disebut kurang vitamin C, mungkin seperti ini. Keduanya itu kok tidak diakui? Coba introspeksi diri, selama ini kata-katanya betul-betul sesuai dengan syariat Islam apa tidak, atau mungkin kebun binatang keluar terus. Ya kan? Akhirnya diberikan teguran oleh Allah, sakit sariawan tidak berhenti-berhenti. Begitu ya Bu ya? Halo? Halo? Iya. Oh, terputus. Jadi semua sakit yang saat ini kita alami sebetulnya teguran dari Allah. Kita boleh introspeksi diri, tetapi jangan sampai memvonis diri kita yang salah. Tetapi tidak ada salahnya akan mencari kesalahan kita. Oh, sakit kepala, mungkin sering berpikiran jahat kepada orang lain, ya kan? Istighfar. Kok pada ketawa semua? Tersinggung. Ya, singgung ya. Sesak nafas, hatinya sering buruk sangka kepada orang lain, ya kan? Introspeksi diri, enggak ada salahnya terus banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Allahumma amin. Amin. Baik, mudah-mudahan bisa langsung dilakukan di rumah ya. Bagi saya juga Mbak Sri ya, untuk Ibu Mariani. Dan mungkin sekarang kita berikan kesempatan dulu Ustaz untuk para jemaah yang ada di sini untuk bertanya. Silahkan Ibu-Ibu. Silahkan Bu. Ya, silahkan Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajah Yusnisa Pandi, berasal dari Masjid Ta'lim Al-Aqrabin, Jurangmangu Timur, Pondok Aren. Keluhan saya, Pak Ustadz, yaitu migrain atau sakit kepala sebelah. Terus terang, migrain ini sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Saya mohon solusi dari Pak Ustadz atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit migrain, sakit kepala, bisa saja tadi saya sindir apakah sering berburuk sangka atau berpikir jahat kepada orang lain. Kok ketawa? Ya, beneran ya? Ya kan, pikiran mungkin berpikir jahat atau mungkin berburuk sangka kepada suami kagak pulang-pulang. Tuh. Iya kan? Atau bagaimana? Itu secara bagaimana kita introspeksi dosa kita kepada Allah. Tetapi untuk masalah migrain, secara logika jelasnya kurangnya peredaran darah manusia pun bisa saja terjadi. Atau mungkin memang bawaan kita selalu berpikir keras sekali. Nah, tips yang baik yaitu dengan al-hijamah bekam, ditarik darah kotornya, toksin-toksinnya. Ya kan, satu titik saja ditengkuk itu 72 penyakit ketarik. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim. 72 Mbak yang ditemukan Rasulullah. Sekarang negara Prancis, Amerika ternyata ditengkuk lebih dari 150. Tuh. Lebih dahsyat kan, cuma satu tengkuk saja. Sakit enggak? Ya coba aja, enggak apa-apa kok. Tanyain Pak, sakit enggak, Pak? Enggak. Nah. semangat. Kalau bilang sakit awas nih. Enggak bercanda ya. Ini salah satu sunah rasul. Kalau yang di padepokan silaturahmi yang bekam ya perempuan. Iya. Takutnya kalau yang membekam laki-laki lama bekamnya di, nanti. Bekam. Bisa lucu ya. Bukan, itu satu sisi lain tidak mukrimnya. Ya, tidak diperbolehkan menurut agama. Mungkin orang yang selain Islam bisa saja bekam, tetapi karena kita menegakkan sunnah Rasul, bekam yang perempuan ya perempuan, yang laki-laki ya laki-laki. Kalau laki-laki yang bekam perempuan, apa tadi? Panjang, bekep. Malah bekam lagi. Ini bisa saja terjadi kesalahpahaman atau dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Dan penyakit lain timbul. Nah, penyakit gangguan setan malah. Rugian-rugian malah di situ kan. Iya, gitu. Mungkin ada satu lagi Ustaz. Mungkin dari Bandung silakan. Silakan. Monggo. Yang dari Bandung itu silakan monggo. Oh, ada penelpon. Iya, kita jawab dulu teleponnya barangkali Ustaz. Iya, monggo. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, Bapak dengan siapa? Di mana, Pak? Bapak Saniman di Depok nih. Bapak Saliman. Paniman. Paniman. Ya, paspornya apa, Pak? Lupa saya. Belum lupa. Jadi enggak bisa masuk. Assalamualaikum. Lupa. Assalamualaikum, Pak. Oke, berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum, Bapak. Ini istrinya Sugiyarti. Oh, istrinya sekarang. Yang sakit Sugiyarti ini. Pantes suaminya lupa. Enggak, assalamualaikum, Bu. Ustaz, ya. Ya, rancak mana? Ini Sugiyarti bin Haji Bakri. Yang sakit. Apa telinga saya agak kurang pendengaran kali ya? Enggak, emang jauh. Atau memang jauh ya? Ini di Depok, Pak Ustaz. Oh iya, dari Depok. Gimana keluhannya, Bu? Keluhan saya, penyakit saya takut. Was-was, gelisah, 2 tahun setengah. Mau kurang tidur. Takut, gelisah, was-was, terus gak senang di rumah gitu. Takut, gelisah, susah tidur. Iya, was-was. Was-was? Iya. Terus apa lagi? Mah itu juga, 2 tahun. Ada mah juga. Ada iya. Mah, oke. Okay. Iya. Karena memang memikirkan sesuatu, akhirnya gak doyan makan. Yuk kita bersama-sama zikir ya, Bu, ya. Iya, Ustaz. Halo. Halo, Ustaz. Zikir bersama kami ya. Iya. Mungkin mudah-mudahan dengan zikir tersebut bisa menenteramkan ibu lebih banyak lagi. Amin. Iya. Yuk bersama-sama. Amin. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Penyakit dalam tubuh kami, ya Allah, sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami. Khusus sakit kami ini dikarenakan kami telah berbuat dosa. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Halo Ibu. Ya, halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya, terus diminum airnya satu teguk, Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali, Pak Ustaz? Berapa kali? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, diminum airnya satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Itu penyakit itu gimana, Pak Ustaz, ya, dari satu setengah? Gimana, Bu? Iya, penyakit takut, gelisah, was-was, merasa tidur. Penyakit takut, gelisah, bagaimana? Ya, diminum airnya satu teguk dulu, bismillah. Sudah, Ustaz. Sudah, ambil sedikit airnya, usapkan di muka, di leher, sama di dadanya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Iya. Buat muka ya? Buat muka, leher, sama di dada. Suara saya terdengar gak, Bu? Dengar. Iya, oke. Okay. Dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Diusapkan di muka, di leher, ya. Di leher belakangnya, terus diusapkan di dadanya. Sudah belum? Sudah, sekarang diminum lagi satu teguk. Satu teguk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, Ibu, saya mau tanya dulu tadi zikir bersama dengan kami istighfar yang Ibu rasakan istighfar mungkin ingat dosa kita kepada Allah, mungkin ingat kita pernah menyakiti orang tua kita. Dengan istighfar ingat kepada Allah, hati Ibu rasanya bagaimana tadi? Iya, berasa tenang. Alhamdulillah. Bu. Iya. Dari Depok yang semangat dong. Iya. Nah, saya ngantuk lagi. Iya, ini udah alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Ibu, iya. Tadi sudah dibuktikan istighfar bisa bikin Ibu tenang. Iya. Ya, iya. Praktekin di rumah setiap habis sholat istighfar. Iya. Sholat, ya, 99 kali sebanyak-banyaknya pun boleh. Iya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terus rasakan. Kalau bisa kepingin rasakan Allah dekat dengan kita, ya kan? Bisa pada waktu habis sholat, pejamin mata, rasakan. Sekeras-kerasnya batu ketetes dengan air, lama-kelamaan akan lubang. Sekeras hatinya Ibu gelisah, dengan istighfar insya Allah akan lunak dan tentram akas di atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Bu ya? Iya. Ya. Ya, Ibu sering nonton tayangan ini Bu? Iya, tiap pagi. Tiap hari apa ya? Hari Senin sama hari apa ya? Hari ini Bu ya. Gimana Bu? Hari Senin sama hari apa ya? Hari Senin sama hari apa? Ustaz? Suaranya di studio kurang keras apa telinga saya kali ya? Hari apa ya TV-nya? Setiap hari Senin. Oh, tiap hari Senin. Oh. Ya di sini ini dari Senin. Iya, kiranya dua kali. Katanya Minggu sama Senin. Oh, dari Depok, ya. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, Bu ya, ini ada keberhasilan datang dari Allah. Betul, Ibu sudah merasakan tenang, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Betul? Betul. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, begini semangat kencang dari tadi. Gemeteran, Ustaz. Gimana? Gemeteran lihat Ustaz atau kiai di sini atau gimana? Apa grogi. Gimana, Bu? Grogi, kenapa? Gitu. Ya maksudnya ya, mudah-mudahan saya bisa sembuh. Amin. Gitu. Doanya mohon kepada Allah ya Bu ya. Iya, iya. Ustadz-ustadz ya, yang ada di sini hanya membantu bersama doa. Semuanya keberhasilan datangnya dari Allah. Yang iya. Sakti yang hebat yaitu Allah Subhanahu Ta'ala. Ta'ala. Begitu ya Bu ya. Iya. Jangan sampai mohonnya kepada ustadz-ustadz atau kiai-kiai di sini dikhawatirkan menimbulkan si. Iya. Begitu ya Bu. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, atau bisa langsung kepada bukan silaturahmi. Ya, silakan kepada bukan silaturahmi. Banyak setiap hari jam 7 sampai jangan jam 11 malam. Kalau gitu Ustaz, kita melakukan doa bersama terlebih dahulu. Ya. Akan Ibu menambah Ustaz sedikit cilik tegar, mau silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dipersiapkan air satu gelas. Ya, kita masih berapa menit ini? Masih berapa menit? Oh, masih 15 menit ya. Alhamdulillah. Ya, kita mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tahu dengar, cuman mudah-mudahan ditambahin lagi. Ya kan, tadi karena banyak pasien kepingin mengantri kan. Kita mohon doanya kepada Allah. Hajat apapun kita mohon doanya kepada Allah. Amin. Pak Profesor bisa bantu doa. Pak Kiai, Mbak Sisi Tegal, juga Mbak Asri Evo. Kita bersama-sama jamaah mohon doanya kepada Allah. Yang saat ini menderita sakit medis ataupun non medis, mohonnya doanya kepada Allah. Kita bersama-sama doa kepada Allah. Hajat apapun hanya mohon doanya kepada Allah. Sebetulnya sakit kita ini teguran dari Allah agar kita diingatkan mungkin selama ini sholatnya bolong-bolong. Atau mungkin selama ini ninggalin sholat. Ya kan? Pada waktu kita lagi susah baru nangisnya kepada Allah. Selama ini tidak mau ingat kepada Allah. Ini teguran dari Allah agar kita lebih banyak beribadah. Daripada tahu-tahu kita meninggal dunia tidak pernah sholat. Ya, na'udzubillamin. Jadi kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa khatratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Aka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Ya Allah, kami di studio TVRI Nasional ini ya Allah, kami berdoa berjamaah ini ya Allah, yang disiarkan langsung seluruh Indonesia ini yang ikut berdoa ya Allah. Kabulkan hajat kami, keinginan kami ya Allah. Apabila sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa, ampunilah segala dosa kami ya Allah ya Rabbi. Ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah ya Allah penyakit-penyakit dalam tubuh kami yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, banyak mengeluarkan biaya, keluarga mereka kebingungan ya Allah. Maka tenteramkanlah keluarga mereka, ringankanlah beban mereka ya Allah. Kami yakin Engkau memberikan cobaan kepada kami tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hamba-Mu ini ya Allah. Maka angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan tenteram, dengan nyaman, tanpa ada gangguan penyakit ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, yang saat ini rumah tangga kami jamaah pada pagi hari ini ada kemelut ya Allah, rukunkanlah keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Mudahkanlah rizki umat Islam ya Allah, mudahkanlah rizki kami ya Allah yang halal dan ridhoi, agar kita bisa berangkat ke tanah suci ya Allah, agar kita bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji ya Allah. Apabila rizki tersebut masih di atas langit, turunkanlah untuk kami. Apabila rizki tersebut masih di dalam bumi, keluarkanlah untuk kami yang halal dan ridhoi. Mudahkanlah ya Allah jodoh yang mungkin saat ini yang mengikuti doa, yang belum mendapatkan jodoh, berikanlah jodoh yang seiman agama Islam ya Allah. Yang belum memiliki keturunan padahal sudah berumah tangga ya Allah, berikanlah keturunan ya Allah, dan berikanlah kesabaran, keikhlasan dalam menunggu keturunan tersebut, dan jadikan keturunan tersebut anak yang soleh dan soleha, berguna bagi kedua orang tua, bangsa dan agamanya ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah, jagalah kedua orang tua kami seperti mereka menjaga kami pada waktu kecil sampai dewasa ya Allah. Jadikan kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami sebisa makan sehari 3 kali kami bersyukur ya Allah. Masih banyak saudara kami yang ternyata makan sehari 1 kali. Kami bisa terhindar dari panasnya matahari, dinginnya hujan, dinginnya malam. Kami bersyukur memiliki tempat tinggal ya Allah. Maka jadikan kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat syirik musyrik yang menyekutukan Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. Sakit hati kami apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan. Maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mbak Sim, sepertinya sangat mengikuti sekali acara doa ini ya Mbak Sim. Bagaimana nih Mbak Sim? Ya, dengan Allah kalau kita mendekati kepada yang maha kuasa yang begitu mencintai kita, maka hati menjadi tenang. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, hanya orang-orang yang mengingatku hati menjadi tenang. Subhanallah. Dan Mbak Cici, apa Mbak Sri ya, ada ingin ditanyakan lagi secara utamakan? Soal mungkin kembali sedikit ya, soal air itu, air kalau sudah dibacakan doa kemudian menjadi jernih. Nah, sebagai bahan bakunya sebetulnya air apa aja bisa ya Ustaz ya? Iya. Yang penting bersih. Yang penting air itu suci, tidak harus dari sumur bersih, mana dulu ya. Nggak usah. Suci dan bersih, tidak apa, tidak mengandung yang diharamkan. Insya Allah air itu akan ikut menyerap ke dalam tubuh. Jadi ketika tubuh kita yang 74% ini berisi air, bahkan tulang kita pun berisi air, ada cairan juga di dalamnya. Jadi ketika kita tadi berdoa ya, kita memohon kepada Allah, kita berdoa, coba perhatikan bagaimana rasa, kenapa? Karena aliran darah dalam tubuh kita semua mengalir secara normal ya. Itulah kenapa kalau orang yang sedang frustasi, sakit hati, putus cinta, ditinggal laki, Bang Toyib, ada gak di sini? Gak pulang-pulang ya, anakmu memanggil-manggil namamu. Jadi seperti ini halnya, maka ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dzikrullah, maka insya Allah hatinya tenang. Kenapa? Darah itu mengalir dengan stabil. Ya. Disitulah ya. Baru akan insya Allah mudah-mudahan akan mendapatkan petunjuk. Ya. Sedikit memberikan masukan bagi jamaah yang memiliki biodata, insya Allah mohon doa restunya tanggal 21 November ini berangkat ke Tanah Suci. Yang belum sembuh atau yang sudah sembuh, silakan bawa foto 2x3, bisa bawa ke padepokan memberikan data. Mudah-mudahan bersama-sama, walaupun belum berangkat ke Tanah Suci, mudah-mudahan fotonya sudah di sana. Amin. Amin. Kalau enggak anak cucu keturunannya atau dia, mudah-mudahan doanya terkabul. Amin. Allahumma amin. Mohon doanya apabila ada salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dakwah ini terus berjalan. Amin. Allahumma amin. Amin. Baik, mudah-mudahan acaranya bermanfaat terus untuk kita semuanya. Akhirnya tidak terasa waktu jalan memisahkan kita. Allahu Allahu Allahu.